Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi wa a'adalina bi'barakatihi. Amin ya Rabbal Alamin. Ad-Durratun Nafisah, buku cilik niku, halaman 3. Dinerangaken sebagian karomahipun Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari. Yang kedua, ada salah seorang murid laki-laki beliau yang pergi haji. Tiba-tiba murid tersebut bertemu dengan beliau Ibn Athaillah di tempat tawaf di belakang makam Ibrahim, di tempat sa'i dan di Arafah. Ketika murid itu telah kembali ke negerinya, ia bertanya-tanya tentang beliau. Adakah beliau pergi meninggalkan negerinya untuk melakukan ibadah haji di musim ini? Mereka menjawab tidak. Kemudian sang murid masuk ke rumah beliau seraya mengucapkan salam. Tak lama kemudian beliau bertanya kepada sang murid, dalam perjalananmu melakukan ibadah haji ini, engkau bertemu dengan siapa? Sang murid menjawab, wahai guruku, aku melihat panjenengan. Mendengar jawaban dari si murid, beliau hanya tersenyum seraya berkata, laki-laki yang agung itu dapat memenuhi alam. Seandainya wali kutub memanggilnya dari dalam kamar, niscaya ia akan menjawabnya. Bapak, Bapak, niki badhe kula terangaken kathah. Kesane kula jangan bener-bener memahami tentang wali. Aja sampai mengingkari wali. Sampai mengingkari wali berarti mendapat ancaman dari Allah. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Na'udzu billah min dzalik. Barang siapa yang menyakiti waliku, saya beritahukan akan saya perangi. Lu menungso kok nglawan Gusti Allah. Akan saya perangi. Artinya akan aku hancurkan. Berbapak mengingkari karomah para wali. Iku berarti mengingkari mukjizate para nabi. Mengingkari mukjizate para nabi berarti mengingkari kemutlakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, wingi kula terangaken nek pancen awake dhewe ora paham, ngakuo panjen aku isih bodho. Ngaku. Nek panjen akal kita mboten gaduh, ngakuo panjen aku durung paham. Nek ora bisa ngalami kaya ngono, ngakuo panjen aku durung diparingi mbek Gusti Allah. Aja sampai ingkar. Mengingkari mengke berbahaya, akhirnya dadi wong sing dimurkai kalian Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, niki wau critane Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari. Wonten dalem nggih. Wonten dalem. Ning ketemu kalih murite sing haji niki teng tempat tawaf kepanggih. Nalikane tawaf mubengi Ka'bah kepanggih. Nalika badhe sembahyang teng belakang makam Ibrahim kepanggih malih. Nalikane badhe sa'i teng pesaen kepanggih malih. Semanten ugi nalikane wukuf ning Arafah kepanggih teng Arafah. Bareng mulih terus sowan. Sadurunge sowan takon-takon masyarakat, napa panjenengane musim haji niki tindak haji? Dijawab mboten. Nggih. Para bapak, niki roe para tiyang sing sampurna. Niki arwahul kumal. Arwahul kumal ruh orang-orang yang sempurna. Wong sempurna ki wong kamil, para bapak. Wong kamil. Kaya dawe Syabi Hasan Asadili ngendika Abdul Abbas Al-Mursiku rajulun kamil. Wong lanang sing sampurna. Wong sing kamil niki para bapak nafsunya sudah nafsu yang paling tinggi. Geneku nafsu kamilah. Nafsune nafsu kamilah. Nafsu kamilah niku sifat-sifate enten tiku. Yeah. Sifat-sifate tegese bala tentara pendukungnya nafsu niki enten tiku. Siji ilmu yakin. Loro ainul yakin. Nomor telu hakul yakin. Iki dereng kula terangno sak niki. Iki sifat-sifate niku. Para bapak, tiyang sing kamil arwah niku gadah aktivitas. Bahasane para ahli sufi Dawit tasarufat. Dawit tasarufat. Para bapak, duweni kemampuan bertindak. Dawit tasarufat duweni kemampuan bertindak. Cara sampean ngarani sing paling penak duwe aktivitas. Para bapak, arwah. Arwah menungso. Niki kula nyeritakno sing kamil-kamil. Termasuk sing kamil ku roe rasul, roe nabi, roe para wali. Iku kamil. Arwah niki sing saged ditingali, saged pinanggih. saged ngetok jenggeleng onok jasabe. Niku enten tiga, Pak. Nomor siji arwah mutajarita. Arwah mutajarita niku roh yang masih melulu, durung kumpul ambek jasate. Artinya jasadnya masih belum lahir. Roe teng alam arwah kriko, niki tasik roh tok. Derengenten jasate. Iku jenenge arwah mutajarita. Enten arwah niku arwah mutasyarifah. Arwah mutasyarifah niku arwahipun tiyang ingkang tasih gesang. Dadi arwah niki kumpul kalih jasate. Tasih gesang. Kados dene roh kula njenengan sing tasih urip niki. Niki jenenge arwah mutasyarifah. Nomor telu arwah mufariqah. Arwah mufariqah niku rahi pendiang ingkang sampun sedo. Atus niku ding sebut Ki Haji Masruri Murni Benda Bumi Ayu sedo teng Madinah. Roh niki para bapak diarani roh mufariq mufariqah. Iki wong apik-apik bulan niki. Sami seto. Garwane Rama Kyai Maimun Zubair ingkang putrane Kyai Bendo Wilasem. Musim haji niki ditinggal haji Mbah Maimun seto. Armai wong hebat-hebat. Para bapak, para ibu, ibunya Yusuf Hasyim nggih dalam bulan iki sedo. Rasing Kyai Zubaidi ndiwa nggih bulan iki sedo. Enten wong Masya Allah, wangi anteng, khusuk, wibawani ageng, jenenge Mbah Yakub bin Mustajab. Ya Mustajab Gedong Sari, gadah putra Mbah Yakub, gadah pondok pesantren, wonten benden gundang legi, prambon nganjuk. Bulan iki nggih sedo. Disusul malih niki Ki Haji Masruri seto. Iki rupane arwah tiyang sae-sae ku salah kerasan ning donya. Delok donya butek kaya ngene iki. Wis padha gak kerasan. Terus sing ku sebut niku wau mun seto, mun seto, mun seto. Arwah disebut arwah mufariq. Para bapak, nek roh niku roe wong sing sampurno, arwae al-kumal, orang-orang yang sempurna, niku dawi sorfi, dawi tasorufat, masih punya aktivitas. Baik roh niki dereng manjing teng jasate. Apa sih dosmundi roh niku tasih dereng mlebu teng jasad, jasate dereng lahir. Roh niki mun gadah aktivitas, Bu Bapak. Cobi kula contohno zamane Kanjeng Nabi Mi'raj. Zamane Kanjeng Nabi Mi'raj Kanjeng Nabi tengriko pinanggih kalih roe Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Eta. Nggih, malah ambek Kanjeng Nabi dicedheki. Kanjeng Nabi nyuwun pirsa Gusti Allah niku sinten Gusti? Rasul sinten dudu rasul? Nabi sinten dudu nabi? Lah sinten ya Allah? Iku ngono wong lanang. Rajulun nggih. Lisanuhu rabbun bizikrillah. Kok mbon lisan besuke, besuke nek wis lahir, lisane ora pegot nyebut asmane Allah. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya selalu gandrung kegiatan masjid. Kegiatan masjid niku napa, Pak? Di sholat jamaah, di tolabul ilmi, dakwah islamiyah, ini kegiatan masjid, hati ini gandrum. Babarum biwalidahi, wong sing seneng bukti neng ibu bapak. Ini jawabannya Allah. Akhiripun tuh kanyang Nabi nyedek, bareng nyedek, lah kok roh niku. Niku menupo jasad Pak. Iki jenenge disorfi. Namanya punya aktivitas, metu jasate. Nggih. Metu jasate, metu rupane. Iku jenenge tajasud wa tamsil bisuwar. Tajasud ku metu jasate nrupa ana rupane. Ku matur. Nggih. Ya jati Mbah mbok nggih dengan ancik-ancik pundak kula. Terus hanya Nabi mancik sukune sing tengen, mancik pundak sisih tengen. Suku sing kiwa mancik pundak sisih kiwa. Ger sliramu ku sapa? Ingsun bungah ketemu sliramu. Sliramu ya bungah ketemu ingsun. Mbah kula niki keturunan panjenengan. Keturunan panjenengan nami kula Abdul Qadir Al-Jailani. Niku si roh tak Pak. Niki mengke badhe lahir tasih kurang dangu kurang 472 tahun malih lahir. Dan niki kepanggih Kanjeng Nabi tajasud teng rika. Ger tutuku. Wes satu Qadir niku para bapak nek nasab saka bapak niku saking Hasan. Nggih. Sampai satu Qadir ku turun 13. Nek nasab saking ibu niku saking Husain. Nggih. Husain gadah putra Ali jeneng Abidin gadah putra Muhammad Bakir. Muhammad Bakir gadah putra Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya putra Musa Al-Kadhim, Musa Al-Kadhim gadah putra Ali Ridho, Ali Ridho gadah putra Muhammad Al-Jawad, Muhammad Al-Jawad gadah putra Hasan Askari. Niki sampai dumugi Fatimah. Fatimah niki turun 15. Terus garwa kali bapake Syabdul Qadir Jailani gadah putra Syabdul Qadir Jailani. Niku nek saking bapake turun 13, nek saking ibune turun 16. Mulane kula keturunan panjenengan nami kula Abdul Qadir Al-Jailani. Nger putuku. Seumpamane sak badane ingsun iku isi ana nabi maneh, niscaya sriramu dadi nabi. Tapi sak badane ingsun wis ora ana nabi maneh. Banjur sliramu dadi kekasih Allah, ya dadi kekasihku. Nah niki. Niki disorpi pacar niku dereng lahir. Jika Kanjeng Nabi nggih petuk wis Al-Qurani fi maq'adin sidqin inda maliki muqtadir. Niki Kanjeng Nabi nggih takon, ya Allah Gusti, wonten panggenan adab tengeriki kok enten tiang kemulan luput niki sinten. Iku bakal umatmu Muhammad jenenge Uwais Al-Qarani. Iki jedering lahir. Iku istirahat ning alam meruh kuswene wis 70.000 tahun. 70.000 tahun istirahat nyuwun maring ingsun besok kualiane supaya ditutupi sing rapet. Wais Al-Qarani. Oke, para bapak teng kitab niku jilid kedua mengke nggih. Enten critane Wais Al-Qarani panjang lebar. Nggih. Tapi niki jilid kedua dereng dicetak. Para bapak, lajeng Imam Ghazali. Imam Ghazali nalika Kanjeng Nabi mikrat petuk Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa niku mun sedo petuk roe teng mriku nggih mujasad rupa ketok jasate ketok. Nggih. Ku jenenge roe wong sing sampurna iku ana aktivitas ngetok nggih metu jasate metu rupane. Kan Nabi ditegur ya Habibi ya Muhammad. Ngapa leres pengen dawuh ulama hukum mati ka ambiya ibane Israel. Ngapa bener? Ulamae panjenengan, ulamae umat njenengan niku kaya dene nabine Bani Israel. Nggih, panjen kula ngendikan ngoten. Ya Habibi ya Muhammad, aku pengen weruh buktekno sitok wae calon ulamae umatmu. Kale Kanjeng Nabi ditimbali. Yeah. Tasih teng alam roh. Dereng lahir, lahire tasih kurang 451 taun. Yeah. Jenenge Imam Ghazali. Yeah. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ditimbali. Ulu salam datang Nabi Musa. Dijawab salam. Ditakoni manismu jenengmu sapa? Abu Hamid. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Nak, jawabanmu salah nak. Ngapa mbah kok salah? Aku tanda takon jenengmu. Kok jeneng anakmu mbok sebut Hamid. Jenengmu dhewe mbok sebut. Jenenge bapakmu mbok sebut, jenenge mbahmu mbok sebut, jenenge negaramu mbok sebut pada kata takono. Genti Pak, genti takon. Mbah, Mbah Musa. Jangan sien ditakoni Gusti Allah ning tangan tengenmu ku apa? Kok jangan kok jape panjang to Mbah. Niki teken kula. Niki teken kula, padisukani kula barang kok mboten teken ngoten mawon. Niki kangge kekuatan kanggo menghalau kambing lan kangge paidah-paidah sanese. Ya asoya atawakkalu alaiha wa aqussu ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Kok panjang ngoten, Mbah? Madan niku weke sinten Allah nggih mboten takon. Kanggone napa nggih mboten takon. Kok njenengan kok sebut anu Allah wis ngerti kok takon aku. Wis ngerti takon yo tak dawa-dawa jawabanku. Aku ben suwi berdialog ambe Allah. Karena aku merasa nikmat nek suwi berdialog ambe Allah. Kula nggih ngoten e, Mbah. Kula pengin berdialog kali jenengan sing panjang. Mulane jawaban kula kula panjang-panjang. Lho niki, Pak. Lama. Niki sik roh niki. Pun metu jasate ambe Kanjeng Nabi niku cara tata krama, cara tata krama iki gak tata krama. Wis meneng tarok tal adaba bi Musa alaihi salam. Ditungi teken mekane Nabi wis. Wis jeneng gak totokomo we Nabi Musa. Bar bapak barang lahir Imam Ghazali niki gegeri ngecap teken. Ngecap tekene Kanjeng Nabi. Miliki arwah, rohe wong sing sempurna. Niki saged tajasut mlebu jasate. Para bapak, nalika Kanjeng Nabi berangkat saking Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Wonten Masjidil Aqsa niku kepanggih kali arwah para rasul, arwah para nabi. Duh kepanggih terus akhirnya sembahyang jamaah sing diajokno dadi imam Kanjeng Nabi. Taman pikir, masuk Kanjeng Nabi jamaah kumbek roh-roh. Arwah ini ki mujasat kabeh Pak bentuk. Tapi nggih bentuk roe Nabi sinten, Nabi sinten, Nabi sinten, Rasul sinten niku bentuk mujasat metu jasate ngeten. Terus Kanjeng Nabi ngimami teng Masjidil Aqsa. Jadi roe para nabi, para rasul niku isih duwe aktivitas. Para bapak niki roe para nabi. Kados Nabi Musa niku roe roh mufariqah. Pun pisah kali jasate. Para nabi, para rasul sing sholat jamaah teng Masjidil Aqsa niki roe nggih sampun pisah pun sedo jenenge arwah mufariqah. Sing dereng lahir jasate jenenge arwah mujaroda. Sing banget dihirani. Bukti lan nyoto. Niku arwahe Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus bapak, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dipundawakan kalian Syekh Abdul Qadir bin Muhyiddin al-Irbili. Niku tasih dereng lahir. Enten satu peristiwa nggih niku menimpa Salman al-Farisi. Salman al-Farisi niku tiyang jalur dari Persia kalau bapak. Niku mengabdi teng Kanjeng Nabi. Nggih saking kentele sampai koyok-koyok Salman al-Farisi niku sak keluargane Kanjeng Nabi. Iki Sayyidina Ali dereng lahir. Sayyidina Ali bakale pikantuk putrine Kanjeng Nabi sing asma Fatimah. Fatimah nggih dereng lahir. Sampun iki sampun melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu saat Saman niki medal teng padang pasir. Yenten kebetahan apa melalui padang pasir. Bertemu para bapak. Kalian beberapa singa. Saman Al-Faris ini pun berarti diterkam kali singa-singa ini. Loh, maksudnya Sayyidina Ali kok rawuh loh. Padahal Sayyidina Ali ku dereng-dereng lahir. Arwah ini ki rawuh langsung menghalau singa-singa ini. Para bapak akhirnya singanku sami melajeng. Wah singa niki para bapak nggih. Binatang-binatang buas niki mboten wani ganggu keturunane Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dene peristiwane Hasan Al-Askari. Niku wali Hus. Padha mun turun pinten Hasan Al-Askari niku bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ridho bin Musa Al-Kadin bin Ja'far Sotik bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zain Abidin bin Husain bin Ali bin Ali bin Abi Thalib. Oleh Sayyidina Ali iki pun turun songo. Para bapak. Duh. Niki binatang-binatang buas niku sik mboten wonten, mboten wantu. Nalika kuasa Al-Asy'ari ku dilebokno ngeteng ruangan kangge menyiksa tiang-tiang sing melanggar khalifah, melanggar negara. Waktu niku sing dadi khalifah, Khalifah Al-Ma'mun nggih. Dilebokno. Pada singa yang besar-besar niku beberapa hari tidak diberi makan. Begitu Hasan Askari masuk, singa dilepaskan. Meraung-meraung. Raungan singa sampai menggetarkan panggung yang bertingkat. Saking suarane. Lha niku bareng tekan ngarepe Hasan Askari niku plempret ngoten, nggih. Ngambusi sikile. Kali Hasan Askari dilus-lus. Lha niki biyen bae namine Ali bin Abi Thalib para bapak niku dereng lahir arwah niki sampun nulungi Salman Al-Farisi. Niki jenenge arwah Pujaroda. Para bapak kaya dene wa arwah Imam Ghazali. Arwah sinten Syaikhul Qadir Al-Jilani. Para bapak niki jenenge napa sorfi aktivitas. Lho bapak, ana kalane arwah niki tasih berhubungan kalian jasate. Dibilse tiange tasih gesang nggih. Niku arwah niku saged pisah, saged tajasut. Nek wong Jawa ngarane sukma. Sukmane niku metu jasate njenggelek metu rupane. Kados dene disintontokaken kalian Syekh Abdul Qadir bin Muhyiddin Al-Irbili. Piyambake nyontokaken nggih. Kados dene mursyid-mursyid tarekat sing kamilin. Kamilin. Mursyid tarekat sing kamilin. Mengke insyaallah nggih. Dalam biografi Syekh Abdul Abbas Al-Mursi mengke kula nggih kula singgung. Mursyid sing kamil ku sing ya apa? Para bapak niku terkadang murid di tempat yang jauh sing robitoh kali piyambake robitoh niku para bapak mbayangaken nggih enten singane robitoh niku nggih maca Fatihah niku robitoh bayangaken gurune nggih para bapak niki rawuh. Akhirnya memberikan pendidikan, memberikan tarbiyah di jarak yang jauh. Datang murid-muride. Baik itu waktu tidak tidur ataupun waktu tidur. Nek waktu tidur niku para bapak jenenge ru'yah. Ru'yah memberikan bimbingan. Ngimpi. Para bapak kula gawe contoh sing jek cedhek mawon. Cedhek. Suatu malam Romo Kyai Sotik ngenuk watu. Niku rawuh teng griya kula, tasik griya ler. Saniki dinggone anak kula Abdul Khalik kalian Basiratul Hidayah. Waktu niku nggih mun enten panti asuhane tapi griya kula niku dereng sampurna. Ora wuh dalu. Nggih. Mal dalem bakde Yai Jaul ayu jare rawuh ning nggonku mawon. Assalamualaikum salaman be aku. Bagno langsung ya Sotik karena ditulungi Pak Jamal. Waktu niku kulo para bapak diganggu jin sing nemen. Pun boten ku critane panjang. Esotik niku rawuh. Lah rawuh niku dirawi niki Yai Jalil niku. Salaman kunung langsung kita beras Pak Jamal ditulungi. Duh, niki para bapak. Padahal Yai niku teng tulung agung. Esotik nanti dawuh mal Yai Jalil masya Allah mal. Suatu saat aku mal dikongkon gawe lenga Quran. Dengane nggawa cangkir isine madu. Ditutupi mbek enek lepeke. Iki kongkon macakno aku Quran khatam ping 12 mal. Baru wis khatam ping 12 Yai Jalil ku rawuh nyenuk sing dungane khataman Quran Yai Jalil. Berdungane wis kaono Yai Jalil. Duh, ora apa-apa. Mboten sembarangan tulung agung niki. Omah jalek atus ngoten. Niki jenenge tajasut. Dateng murite enten sing dateng calon murid. Dereng dadi muridnya tapi calon murid. Waktu niku kula tilem wonten panggung teng inggil. Dereng enten pondok kados sak niki dereng wonten. Tasih langgar, alit, elek. Niku tapi mun tingkat. Wonten nginggil kula niki omong-omong tilem sareng kalih jenenge Pak Subhan. Pak Subhan saking Bawean. Niku jago silat para bapak. Silatiku satu jurus putus. Hebat. Dadi silati mboten kanggo turnamen sigim ngoten niku mboten. Silate kanggo bela diri. Jadi sekali jurus putus. Tapi kata sing geting pendika-pendika sanese niki musuhi. Roto pendika sanese niki ngawi mawi saharoh nganggo sihir. Niki kula takoni. Pak Subhan, sampeyan dari Mbawian tu jauh. Sudah berapa tahun Pak di sini? 3 tahun setengah ya Jamal. Belum pernah pulang? Belum. Punya istri? Punya. Anak? Punya. Kok sampai kuat 3 tahun setengah gak pernah pulang? Saya Pak Yai. Kalau diperintah Pak Yai Jalil pulang, saya pulang. Kalau tidak, saya gak akan pulang. Kok punya keyakinan yang mantap seperti itu? Kok punya loyalitas seperti itu? Berarti ku takon ngeten. Ceritanya gimana Pak Subhan? Ini Pak Ejaman. Saya waktu itu naik perahu. Pakai layar. Cari ikan. Kemudian waktu gelombang besar, layar saya disihir oleh pensihir orang-orang yang musuhi saya. Layar saya putus. Gelombang besar sudah. Harapan hidup sudah tidak ada, Pak Ijamal. Harapan hidup tidak ada. Tahu-tahu di ujung perahu saya ada seorang anak muda. Kulitnya sawo mateng. Karena ada pemuda di ujung perahu saya itu stabil ya Jamal. Akhirnya bisa mendarat. Setelah saya mendarat, saya tanya, saudara ini siapa? Abdul Jalil Tulungagung. Kemudian saya bersumpah Pak Jamal, akan saya cari sampai ketemu. Kalau sudah ketemu, aku akan menjadi muridnya. Niki jenenge nggih. Arwah ini ku sakit tajasuk. Iso teko ning Mbawian nulungi, nggih, numpak ujung perahu ajari. Kalau guru bapak niku nopo malih sing zaman biyen-biyen. Sing sik enggal iki mawon sik ngoten. Nek njenengan ndelok film filme Sunan Kalijaga. Yang baik bisa menolong orang dalam waktu yang sama. Waktune bareng. Menolong yang di kampung sana ada orang dirampok. Yang di kampung sana ada wanita diperkosa. Yang di daerah sana ada orang dibegal. Niku bareng waktu yang sama. Niku Sunan Kalijaga bisa nolong sedoyo. Bisa menolong. Niku jenenge arwahul kumam. Rohe tiang-tiang yang sempurna. Nah, burung bapak, niki sesuai kalau nopo sing didawakan Syekh Ibrahim Thoyyilah Sakandari, orang agung itu bisa memenuhi seluruh alam. Artinya di mana-mana ada, di mana-mana ada, memenuhi seluruh alam. Seandainya ada wali kutub memanggilnya, pasti ia menjawab. Wali kutub itu siapa? Ya pimpinannya, kumendannya. Pinginane kulaturaken jenengan nggih, pasukan wali-wali niku kathah. Enten pasukan wali jenenge Nukoba. Pimpinane jenenge Kutub. Enten wali jenenge Wali Nujaba pasukannya, pimpinane jenenge Kutub. Enten wali Abdal, enten wali Ahyar, enten Autad, niku pimpinane jenenge Kutub. Kutub-kutub-kutub niki gadah pimpinan, nggih jenenge Ghaus. Lho Ghaus niki gadah pimpinan jenenge Ghausul A'dham. Ghausul A'dham. Sing termasuk Ghausul A'dham niku Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalian Sultan Aulia Syekh Abi Hasan As-Sadili. Para bapak, niku wau salah satu daripada aktivitas. Kalau bapak mau kalau nyebut tiang asmane Hasan Al-Askari niku wali Ghaus. Al-Imam Al-Ghaus Hasan Al-Askari. Ain berain sin peskap. Hasan Al-Askari bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ridho bin Musa Al-Kadhim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Terus bapak, Hasan Askari niki tasih nggih dateng 7 turunan lagi sampai dumugi Fatimah. Fatimah gadah putra Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wali Ghaus A'dham. Hasan As'ari niki para bapak mun ngerti nggih. Mun pinanggih kalih Ghaus A'dham Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang besok lahir pertengahan abad kelima. Pertengahan abad kelima itu dos pundi Syekh Abdul Qadir Jailani niki lahirnya kan 470 enten sing berpendapat 470 siji niki jenenge pertengahan abad kelima. Lho Hasan Askari niki mun pinanggih. Mulane bareng badhe sedo niku nitipaken sajadah. Sajadah sing biasa didamel mbendintene kalih Hasan Askari. Dititipaken tiyang nggih, koncore sing cedhek sing kena dipercaya. Aku titip yo sajadah iki. Iki jogon amanah lho yo, amanah. Iki besok weno Gus Akdom Abdul Qadir Al-Jilani. Padahal niku tasik kurang keturunan wolu malih. Pitu sampai wolu teng piyambake tasik kurang wolung keturunan malih. Ngerti ini besok ono Abdul Qadir Al-Jilani bakal dadi Gus Akdom. Ya. Nek awakmu arep sedo titipno kancamu sing mbok percaya. Semono kok sing dititipi nek arep sedo titipno wong maneh sing kena dipercaya. Ku sampe akhire iki ku serahno ning Husu Akdom Syekh Abdul Qadir Jilani yang akan lahir di pertengahan abad kelima. Syukur Abdul. Ku wali-wali kaya ngoten niku. Aja sampe panjenengan iki mboten percaya. Jauh sampai. Para ibu dan para bapak, aktivitas malih niki roh tiang sing sempurna ketika masih hidup niku roh niku saged ketemu kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Padahal wong iku sik teng bumi. Nalika kanjeng Nabi mikrot nikali Allah Subhanahu wa taala dipersilahkan ningali surga. Nggih. Ben ningali surga teng riko kanjeng Nabi petuk kali sahabat Bilal muadzine niku. Niki diterangkan wonten kitab Muntahob bi Kanzil Amal. Hadis niku saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal hadisni bi arja amalin amil tahu indaka fil Islam manfaatan. Fa ini samitu al-lailata tufa na'laika baina yadaya fil jannah. Nanti ku kanjeng Nabi badani mi'rod niku nimbali Bilal. Bilal, amalmu sing manfaate luweh bisa mbok arep-arep. Iku amal apa? Ya Rasulullah kok tanglet ngoten. Iya. Nalika aku mlebu swarga nalika mi'rad, iku aku kok krungu swarane sandal loromu nyalit ning ngarepku. Suarane sandal, lho Bilal. Nggih. Terus sahabat Bilal matur, ma'amil tu amalan arja min anni lam atatohar tohuron fi sa'atin min lailin au daharin illa sholaitu bidzalika tohur maku tibali an usalli. Ya Rasulullah, amal sing paling sakit kula arep-arep kula niku setiap sesuci. Balu nopo siang kula sesuci wudu, nopo sesuci adus, badane sesuci, niku mesti kula nglakoni sholat. Bar wudu sholat, bar wudu sholat. Baik niku malam hari ya Rasul atau siang hari. Terus wonten fikih salat niku disebut salat li syukril wudu. Niku sing paling saged kula arep-arep ya Rasulullah. Nggih. Di saben-saben Bilal niku wudu wis sembahyang. Wudu sembahyang. Piro nggih duka Allah ngersakaken. Niki mboten ditentokno, Allah ngersakaken mboten ditentokno. Berapa rekaan? Para bapak, Nabi dawuh, ya Bilal, bima sabaktani la jannah, madahal tu ajannah, otu ila samitu hos hosataka amami. Qala Bilalun, ma adantu qattu ila sholaitu rak'atain. Bama asobani hadasun kotu ila tawadoktu wasolaitu rokaten bakola bihada nilta ya Bilal. Wonten hadis sanes Bilal, kenapa engkau kok nyalip saya? Nyalipku mendahului. Ketika saya masuk surga kok kamu mendahului aku? Saya dengar suara sandalmu di depan saya. Sahabat bila matur ya Rasulullah, kula niku setiap azan, ba'dane azan kula salat rong rakaat. Iki para bapak, azan niku wudu dhisik. Nggih. Barandan sembahyang dua rakaat. Jane iki kata sangat lari-lari niku titeni adzan ku dereng wudu. Adzan niku sik nggih kepet. Mesti kepet mboten. Sik kepet batine wong hadas kan kepet batine. Adzan beradzan mlayu ning jeding lagi wudu. Nggih. Sahabat Bilal mboten wudu dhisik, mari wudu terus adzan. Baradan sembahyang dua rekaat. Nggih. Para bapak, nggih napa sembahyang napa? Napa sembahyang mutlak napa sembahyang napa? Nggih. Utawi saged masuk masjid dan salat tahiyatul masjid adzan. Baradan salat tahiyatul masjid. Nggih, nggih. Adurunge lungguh. Setiap paduku hadas ya Rasul, kula wudu. Sak badane wudu kula sembahyang kali rekaat. Oh ya iki apa Bilal? Amalmu sing bisa diarep-arep. Wa an Abdillah bin Buraidah. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Uritu al-jannah. Baru aitu imru'ata Abi Thalha. Suma samitu khosatan amami. Faidan huwa Bilal. Wa Jabir qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakhaltu al-jannah. Fasamitu khosatan fakutu mahadihi qalu humaiso pintu milham. Para bapak, niki isik nyeritakno arwahit yang gesang. Arwahit yang gesang ku jenenge arwah mutasorifah. Arwahit yang gesang arwah mutasorifah. Tiangnya teng bumi. Naliko kanjeng Nabi teng surga niku pedok teng niko bojone Abi Thalha. Imratu Abi Thalha. Pedok teng niko. Pedok malih Humaiso binti Milhan. Padahal wonge ning bumi. Pedu arwahe mujasad teng swarga. Para bapak, nopo imrati Abi Thalha kali Umaisuk binti Milhan. Petuk ning kono. Nek sahabat Bilal pancen muadzin yang sangat-sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amale niku ba'da azan salat rong rakaat. Ba'da wudu sembahyang dua rakaat. Iki sahabat Bilal. De'e imra'atu Abi Thalha. Imra'atu Abi Thalha ku wong wedok sing seneng ngaji. Seneng ngaji, seneng golek ilmu. Disampeyane ku wong sing banget oleh bukti lan bijaksana ngladeni suami. Ibu-ibu nek pengen tiru. Citane dus pundi imraati Abi Thalha. Para bapak, imraati Abi Thalha niki arane Ummu Sulaim. Niku suatu saat niki sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakono ilmu. Pada ilmu sing ditakono iku menyangkut pribadinya. Mboten isin, nggih. Nakono ilmu yang menyangkut pribadinya ku mboten isin. Bareng ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imratu Abi Thalha niku takon, "Ya Rasulullah, nenten tiang istri ngipi metu mani." Takon iki mboten isin. Ilmu soale. Nek enten tiang istri ngipi metu mani, napa wajib adus ya Rasulullah? Waktu niku Kanjeng Nabi didampingi kalih garwane jenenge Ummu Salamah. Ummu Salamah. Ummu Salamah ku sampe isin. Karena isin lisan iku ditutupi kudung. Wong wedok kok takon mani-mani. Iku isin. Kanjeng Nabi dawuh innamal ma' minal ma'. Innamal ma' setune kewajiban mandi minal mak setengah saking sebabe metu mani. Dadi metu mani ku salah satu sebab kewajiban mandi. Baik metu mani ku nglakoni jima utawa ngimpi sami mawon. Kok setengah saking bergosane sing ku enten malih kewajibane dus niku. Wong lanang para bapak kumpul mbek wong wedok. Senajan durung selesai. Isik lagi mlebokno ndase tok. Lah, kula ngomongne teng mboten isin wong iki hake. Sik mlebu ndase tok, helm tok mlebu. Nggih dereng ditarik, dereng didudut dereng sik. Dadi durung tarik sik dereng. Niku nembe mlebu sirahe tok. Niku sing wedok wis kewajiban atus, sing lanang ya kewajiban atus. Iku jenenge dukhulul hasafah. Mlebune hasafah. Salah satu daripadanya nggih, niki wau ngipi niku sebabe metune mame. Niki tak sangno bae ana di antara kita iki jimak rung tutuk gak atus nggih. Gak ilok dunyo. Jadi pokok gak saya wis mlebu ya. Iku kewajiban atus. Saya wedok ya ngono, sing lanang ya ngono. Lah para bapak ketakon masalahnya ten mboten isin. Saniki napa sih enten wong wedok-wedok kuwi nggone kiai takon bab haid. Enten. Mesti malu. Tapi nek buka-buka kentol, buka-buka susu, gak malu. Nek takon ilmu malu. Iku kewalik. Lan malih Imra Abi Thalha iki pernah ada satu kedadian teng keluargane. putrane niki sakit isih cilik. Isih sobi, isih bocah. Abi Thalha niki badhe miyos padus hajat kebutuhane keluarga. Terus pesen tengene sing wedok jenenge Murati Abi Thalha niki. Dek anake diramut sing apik ya Dek, tapi ngalungo nggih. Lah pesane ku dangu Pak, mboten kundur-kundur. Akhire yogane niku pejah. Bareng pejah tiang-tiang tangi-tangi sami rawuh takziah terus ngeramuti jenazah niki. Teng dimatramuti sadurunge dimakamaken nggih, sak badane pun diurusi didulikno teng kamar. Mun derek pengen kundur sedaya, pengen kundur sedaya, kundur. Mengke ke Abi Thalha rawuh gek susah lho. Niku njogo atine sing lanang niku. Kuatir nek susah. Pun bangoten para bapak, ketok Abi Thalha rawuh saking panggonan sing tebih. Garwa niku langsung muwacak Pak, muwacak. Wadus bersih pedaan nganggo lunga wangi muacak sing menarik mapak Abi Thalha. Nggih. Sampeyan nate di bojomu niku. Mboten nate ngoten soalnya mung sampean keplaki terus ya. Dijemput. Assalamualaikum, waalaikumsalam, disiapi wedang. Nggih. Disapi unjukan. Walaupun dipersilahkan mandi-mandi mengbado kekesahan. Mandi, ini ku ngidu tunggu nih, tengjabani, kalenggu wanduk. Badane anduan, pendetakan ageman sing bersih, sing pun diminyaki wangi. Badane ngagem, ageman sing bersih, Abi Thalha, diaturi dahan. Monggo dahar-dahar yen. Kalau bapak. Bagani dahar-dahar mun dalu mapan sare. Mas, sampean betahaken kula mboten. Wis sing apik metu ku tawa-tawa ngono lho. Aja sampe dijaluki. Tawa-tawa. Iyo, mboten gampangane niku. Sampe jek bayangno lho ya. Lho badane rampung para bapak, nggih, mestine ya ungkep apa menggah-menggah apa piye ngoten. Sing wedok ku matur. Mas kepareng matur. Dadi wani matur ku semua kebutuhannya sudah dicukupi semua. Nggih. Siwame dahari, ya, kebutuhan rohani, niki sampun dipenuhi doya nembi matur. Kula matur mas, matur apa? Nek enten tiang nyilihi barang, tentiang sanes. Terus sing gada barangku pengen mendet barang sing disilih no. Ingkang disilihi apa berhak menolak mas? Ya ora wong disilihi bae dijaluk maneh mbek sing duwe ya gak berhak menolak. Nek ngoten kula matur nggih Mas. Anak kula jenengan sing sakit niku gadane sinten? Wae Gusti Allah dititipaken nang kula jenengan. Sakniki disuwun kali sing gadah. Lho, niku lho Pak, leh ngrekso atine bojo. Nggih. Supaya gak kaget. Iwa semono sik kaget Abi Thalha niki. Ora mau-mau kondok. Wis jibek nih lagi ngomong. Yang nanti ke wong lanang. Kita kudu menyadari. Ah itu sundi para bapak. Winjing suwan Kanjeng Nabi. Petuk Kanjeng Nabi. Nabi wis mesem. Dateng Abi Thalha. Mesum desundi barokallah lailataku man. Tapi dawuh muga-muga bengimu mambengi dibarokahi Allah. Loh para bapak niki akhire putrane ku dadi putra sing sae. Nggih. Nggih, nalika niku lho jenenge Anas. Nah, para bapak niki saking napa nggih barokah Allah saking barokai Allah Subhanahu wa taala sing diparingaken dhateng Ibnu Abi Thalhah. Lan iki mulane sepanggih oleh Kanjeng Nabi teng surga. Sembantu niki Humaisa binti Milhan niki mboten jauh berbeda sejarahe kalian Ibnu Abi Thalhah. Dan niku roh tasik sugeng sik kumpul kalih jasate. Niku saged pinanggihan mujasat teng surga. Bro bapak lan para ibu sering kang minulya. Kados dene niki wau haji petuk murite. Niku rohe niku mujasat teng riko. Metu jasate petuk teng panggonan tawaf, petuk mulene makom Ibrahim. Nuwun sewu kula sebut Mbah Yai Abdul Jalil Tulungagung. Kula sebut kula ceritakno. Enten salah satu kiai niki mboten kula sebut asmane. Niki nggih Mursyid Thariqah. Nggih. Mursyid Thariqah. Nek kabupatene nganjuk karsidene Kediri. Niku mboten begitu percaya kalih Yai Jalil, mboten begitu percaya. Niku nggih Mursyid Thariqah, para bapak. Yange mun sepuh nalika haji. Nalika haji wektu balang Jumat ku terjepit tiyang, Pak. Para bapak sing nate haji sadurunge nggih, sadurunge kantun-kantun iki, kantun iku rak penak Pak Haji. Ngoten temboke. Tiange mung diatur. Biyen iku kan mboten karontok. Wong sing cilik-cilik kepidhek-pidhek. Nene biyen ku kadah korban balangan jumroh niku kuatah. Tiange mun sepuh terjepit wektu badhe balang jumroh. Lho, Yai Jalil iku rawuh ora bapak. Ijal rawuh niki nulungi wong sing kejepit iku dipiak kali Yai Jalil. Nggih. Maksudnya Yai Jalil iku mboten haji. Tiange teng dalem. Nggih. Bar niku para bapak bar haji niku langsung teng Mbah Yai Jalil. Pun nek ngurmati bukan main teng Yai Jalil. Nggih. Tapi Yai Jalil mboten kersa dimulyakaken sing berlebihan. Nggih. Padahal wonge teng griya. Niku jenenge arwahul kumal. Kalau bapak kiai kula langsung bagi bedowi. Bagi bedowi langsung niku mboten haji. Wong kula ben bar subuh niku sorokan Quran. Kula ngaji Quran disemak bedowi dari awal sampai khatam 3 tahun. Nembe khatam. Semak Bandowi. Rumah sekolah keluar itu pun lambat. Wong dedel. Wong Quran mereka sampai 3 tahun. Pada binadur. Kalau dibisani kali konco-konco. Pun cepet niku. Hampian mas. Cepet. Roto-roto nyemak Quran tengah sana Bandowi. Niku 7 tahun. Dan 1 tahun niki jarang. Jangan tolong tahun itu yang paling cepat pun. Angel Pak Quran. Waktu batu subuh kula nggih ngaji teng ngarsane. Batu asar bener nggih ngaji, batu isak bener nggih ngaji. Musim haji ngeta niki waktu tiyang-tiyang haji sami kundur nggih. Niku kula sumerep piyambak. Terus Wan Bandowi dipanggil teng empere langgar. Dan sing kundur haji niki kali beto sandal, beto sandal. Mbah, jangan kundure dek nopo mbah. Kundur kondi. Lah haji mbah, sopo sing haji aku neng omah. Loh, panggil kulo. Nah, aku tengah rupan jangan niki titip sandal. Kan betahkan kulo niki sandali. Niki lah sandali jenengan. Dari kota ngeriko aku lagi panggil, tengok panggil. Ora. Iku akeh wong modong rupa. Lepang lagi. Loh, niki arwahul kumal. Wong sing sampurna-sampurna ku ngoten iku. Niki to ora haji, tapi ning kono haji. Yang ku jeneng Abdullah bin Mubarak yang ngono. Nggih. Ya mbak, mboten haji tekan dalan sangune entek mergo diwene wong fakir ora situ haji. Tapi kundure bareng kundure wong haji niku akhir disowani wong nggih. Padha aku gak haji tahun niki, kok mboten to seh wong kula panggihan teng riko jenengan numbasaken aku lo jalan moya nggih. Tengriko jangan lupa aku akan roti kulo. Mbuh, gak paham omong kamu, aku gak ngerti. Tibane bareng dalu, enten hati suara Abdullah bin Mubarak, sodakohmu maring wong pekir diterima Gusti Allah. Awakmu rasito haji, tapi dibadali malaikat rupa awakmu. Rupa bapak, wong gede-gede, koyok ngadani. Mulane aja sampe ngelokno wali, aja sampe gak percaya apa yang diberikan Allah kepada para wali. Nggih, muga-muga cerita-ceritane wali niki panjenengan diparingi barokah. Dadi wong sing demen kalih para wali, akhire besok bareng kalih para wali. Kaya Nabi dawuh, yusarul mar'u ma'aman ahabba. Orang akan dikumpulkan dengan siapapun yang disenangi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim min al-fitani rabbi fa'na fa'na bi barakah bi hurmati wa mu'afati minatikani rabbika fa'na bi barakah dinala usna bi hurmatihim bahamit nafitari ti wa mu'afati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiyauka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi fardut wilayya inda hajati ilaihi falatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.